bibir King Kong. Tapi yang namanya cinta aku tak peduli, walau dia paling anti yang namanya gosok gigi. Jatah apel cuma satu kali dalam seminggu, dari jam 7 meski pulang jam 10. Sang jawara yang terkenal paling galak di rawa badak. Bila aku kuncar ke rumah Julaeka, syaratnya harus membawa martabak. Pernah suatu hari saat aku berduaan, tak aja lagi sang jawara main vonis. Dengan gagang golok sidat kue digetok. Ampun be, ampun. Ampun be, ampun. Ampun be, ampun. Kapok. Link.